Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، kita memulai membaca risalah yang masya Allah fiha terkait dengan pembatal-pembatal keislaman. Qala Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala: i'lam anna nawaqid al-islami 'asharatu nawaqid. Ketahuilah bahwa pembatal-pembatal Islam itu ada 10 pembatal. Ma'asyiral ikhwah, bagi talabatul ilm dan juga al-ikhwah yang sudah mencium bau bahasa Arab akan mengetahui kalimat i'lam adalah fi'il amr. Dipakai lafaz ini di dalam mengawali sebuah perkara untuk menunjukkan bahwa persoalan dan permasalahan setelah kalimat i'lam sesuatu yang besar, sesuatu yang berguna, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai tinggi dalam pandangan agama. Dan kala kata dan kalimat ini atau lafaz ini sering dipergunakan oleh beliau. Talabatul ulum dan ikhwanuna telah belajar dan menyelesaikan kitab Usul As-Salasah. Beliau juga mengawalinya barakallahu fiik untuk menjelaskan bahwa apa yang beliau letakkan dari kaidah-kaidah diniyah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat berharga, dan yang kedua yahtaj, butuh untuk al-ihtimam al-kabir, perhatian yang dalam, membutuhkan barakallahu fikum perhatian mendengar membacanya seksama. Ini makna dari peletakan kata-kata i'lam. Pembatal keislaman sering disebut dengan asbabur riddah, sebab-sebab kemurtadan, atau anwa'ur riddah, macam-macam ar-riddah murtad barakallahu fi. Makna ar-riddah tu ar-ruju'u anil islami, kembali dari Islam. Maksudnya meninggalkan agama Islam itu kemudian pindah dan beralih kepada agama selain agama Islam. Riddah barakallahu fi. orang yang terjatuh di dalam perbuatan ini disebut dengan murtad. Murtad itu adalah orang yang yakfuru ba'da islamihi. Orang yang kufur setelah Islamnya. Ada beberapa sebab seseorang itu bisa menjadi murtad. Pertama, i'tiqad. Karena sebuah keyakinan barakallahu fi. Keyakinan yang ada di dalam hatinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua, yasyuk asyakku fi qalbihi. Munculnya keraguan-raguan di dalam hatinya tentang agamanya. Tadi, murtad disebabkan karena i'tiqad yang ada di dalam hati. Yang halal diyakini haram. Dan begitu sebaliknya. Karena keyakinan ini seseorang bisa menjadi murtad keluar dari agamanya. Juga disebabkan karena asyak. Syak itu maknanya adalah keraguan-raguan pada diri tentang kebenaran al-Islam. Yang ketiga, bisa disebabkan karena qaulan. Ucapan yang keluar dari lisan kita. Rahimani wa rahimakumullah. Misalu dzalik, dia mencela dan mencerca Allah Azza wa Jal. Mencela Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Yasubbu as-sahabah. Mencela sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencela dengan lisannya dinul Islam. Maka atas dasar ucapan ini, mencela terhadap Allahu Jalla wa'ala, mencela terhadap syariat Allahu Jalla wa'ala, menjadikan dia murtad keluar dari agama. Atau murtad itu disebabkan karena fi'il, perbuatan yang dia lakukan, yang dia kerjakan. Ka'ayyasjuda li ghairillah. Seperti sujudnya dia kepada selain Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini barakallahu fikum. Sebab-sebab seseorang itu bisa keluar dari agamanya. Baik dengan keyakinan. Atau dengan adanya keraguan pada dirinya. Atau keluar dari lisannya. Celaan terhadap agama. Celaan terhadap syariat Allahu Jalla subhanah. Mencela Allahu Azza wa Jal. Mencela Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mencela para sahabat Nabi. Atau dengan fi'il perbuatan. Seperti dia menyembelih untuk selain Allah Jalla subhanah. Atau dia sujud kepada selain Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah. Lalu kemudian barakallahu fikum persoalan yang lain. Yaitu terkait dengan masalah al-murtad. Sebelum kita menyebutkan al-asyarah. Bagaimana hukum terhadap orang yang murtad? Ternyata dibedakan di dalam agama. Antara hukum kafir asli dengan orang yang murtad dari agamanya. Kalau orang yang murtad dari agamanya, jikalau dia individu orang, yukhad wa yustatab oleh pemerintah Islam, dia harus barakallahu fikum ditangkap dan juga diminta taubat. Wa illa, kalau dia tidak mau bertaubat dari sifat murtadnya, maka dia kutil, disembelih barakallahu fikum. Dibunuh rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa barakallahu fik? Hal ini tidak dilakukan kepada kafir asli. Hukumnya dijatuhkan kepada orang yang murtad keluar dari agamanya. Al-jawabu ala dhali. Karena orang ini pertama arafal haqqa. Dia telah mengenal kebenaran. Mengenal agama yang hak. Tanpa ada paksaan. Mengakui tentang Islam sebagai agama yang benar. Lalu kemudian dia murtad keluar dari apa yang diakuinya. Inilah yang disebut dengan tala'ub fi dinillahi azza wa jalla. Sikap bermain di dalam agama Allahu jalla subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fi. Yang kedua, sikap yang diberikan kepada orang yang murtad. Yustatabu, diminta taubatnya. Ditangkap oleh pemerintah, diminta taubatnya. Kalau tidak kemudian dibunuh, barakallahu fi, adalah untuk menjaga daruriyatul Islam, menjaga barakallahu fikum agama ini, menjaga aqidah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu kemudian beliau mengatakan nawaqid al-Islam. Segenap ikhwanina dan talabatul ilm telah mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan Islam. Wa syaikh rahimahullahu ta'ala telah memberikan ta'rif tentang al-Islam. Ma huwa al-istislamu lillah bitauhidi wal-inqiyadu lahu bitta'ati wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Al-bara'atu minasyirki wal-bida'i wal-ma'siyati wa ahliha. Al-Islam barakallahu fikum. Islam mendidik kita untuk berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan di dalam agama. Islam kita mengajari untuk berlepas diri dari seluruh praktik-praktik kebid'ahan. Islam mendidik agar kita berlepas diri dari segala macam bentuk barakallahu fikum kemaksiatan. Asyarah, kata-kata asyarah ini bukan untuk lil hasr, ada 10 pembatal. Ini bukan lil hasri, bukan untuk membatasi bahwa pembatal Islam itu hanya 10. La barakallahu fi. Kita membaca karya-karya para ulama. Mereka menulis babu al-murtad, bab kitab hukmil murtad. Disebutkan berbagai macam bentuk dan perkara-perkara yang menyebabkan seseorang murtad dari agama. Lalu kenapa beliau membahas, mengangkat cuma 10 dari sekian puluhan barakallahu fikum pembatal-pembatal keislaman? Jawabannya adalah, pertama, likasrati wuku'i hinadah. Jawaban yang pertama, karena 10 perkara inilah yang paling banyak terjadi di masa beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Likasrati wuku'i fi zamani, karena banyaknya terjadi di masa beliau di negeri kaum muslimin barakallahu fi. Wasani, yang kedua alasannya, li'uwami sya'niha, karena persoalan inilah yang paling besar dari pembatal-pembatal keislaman yang lain. Jadi meletakkan nawaqidul islami hanya 10 barakallahu fi. Namun alasannya pertama, likasrati wuku'i, karena banyaknya terjadi 10 perkara ini. Kedua, dan 10 perkara ini adalah sesuatu yang paling besar barakallahu fi dari pembatal-pembatal keislaman. Di sana ada syubhat. rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yaitu di saat tersebarnya kejahilan dan nampaknya ghurbatud din, muncullah orang-orang yang barakallahu fikum yatasammawna bil ilm, orang yang mengangkat diri dan menobatkan serta menamakan dirinya dengan ahlul ilmi barakallahu fi. Apa kalimat yang mereka lontarkan? La tukaffirun nas, jangan Anda suka memvonis orang-orang, mengkafirkan orang. Cukuplah nama Islam yang disandang. Cukup nama Islam yang disandang. Cukup ana muslim barakallahu fikum. Walau fa'ala ma fa'al, walaupun dia melakukan apa saja, artinya samakum yang dinamakan oleh Allahu Jalla wa'ala, itu yang dipegang muslimun. Tidak perlu mengkafirkan mereka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah barakallahu fikum, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau juga atau mereka memberikan alasan, jangan sibukkan mengkafirkan saudaramu muslimin, jangan mengkafirkan mereka, karena ini akan menyebabkan terjadinya perpecahan di tengah kaum muslimin. Kata mereka rahimani wa rahimakumullah, sudahlah, arahkan permusuhan kalian kepada malahidah, para penentang-penentang. Jangan mengkafirkan saudaramu muslimin. Cukup mereka mengucapkan ana muslim, asyhadu an la ilaha illallah. Maka Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala memberikan barakallahu fikum jawaban bahwa bagaimana kita akan membiarkan mereka mengaku Islam sementara mereka berbuat perbuatan kufur kepada Allahu Jalla Subhanah. Yang kedua, bahwa sikap tidak mau mengkafirkan orang yang melakukan kekufuran, ini lebih akhtar, lebih berbahaya dari kaum malahidah, orang-orang yang benar-benar barakallahu fikum memusuhi Islam. Kenapa? Karena malahidah tidak mengaku diri Islam, namun yang melakukan kekufuran, yang melakukan kesyirikan, mereka mengaku barakallahu fikum Islam. Dan ini adalah perbuatan al-khida', perbuatan penipuan terhadap kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kita meletakkan setiap orang pada posisinya. Bila dia melakukan kekufuran dan kekafiran barakallahu fikum, maka akan menyebabkan dia keluar dari Islam, dan kita mengeluarkan dia dari Islam disebabkan karena apa yang diperbuatnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Akan disebutkan oleh beliau tentang orang yang beralasan jahil. Al-awwalu, yang pertama, asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Asyirku fi ibadatillahi ta'ala, pembatal yang paling besar, pertama dan utama, yaitu kesyirikan dalam beribadah kepada Allahu Jalla Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya telah memahami barakallahu fi tentang tidak ada bahaya yang disebutkan oleh Allahu Jalla wa ala di dalam Al-Quran melebihi bahaya perbuatan syirik kepada Allahu Jalla wa ala. Tidak ada kerusakan yang paling besar yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan melalui san nabinya alaihi salatu wassalam, tidak ada kerusakan yang paling besar di muka bumi ini dan kerusakan di dalam agama daripada kerusakan syirik kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka tentu barakallahu fik, bagi seorang muslim dan muslimah, bila telah mengerti hal ini, dia akan memulai melakukan pemberantasan pada dirinya, penegakan ingkarul munkar pada dirinya dari perkara yang paling besar ini. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Sebagaimana barakallahu fikum, tidak ada samarat al-khair dunia wal akhirah melainkan karena buah akidah dan tauhid sebagai lawanan daripada kesyirikan barakallahu fi. Maka oleh karena itu, jikalau engkau ingin berbarokah di dalam hidup, berbarokah dipeti oleh keluarga engkau, masyarakat engkau, bangsa dan negara engkau, maka lakukanlah pembersihan barakallahu fi. Perbuatanlah azlamul zul, kezaliman yang paling zalim, dosa besar yang paling besar di dalam hidup, bahaya yang paling laten di dalam hidup, bahaya kesyirikan kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan kita telah mengetahui tentang anwa'u syirik, macam-macam kesyirikan barakallahu fiik, yang kemudian dirangkum menjadi dua, asyirkul akbar wasyirkul asgar, syirik besar dan syirik kecil. Kemudian beliau mendatangkan misal, contoh. Sebelum mendatangkan contoh, qala Allah ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mari kita kaji, perhatikan baik-baik barakallahu fikum firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah jalla wa ala tidak akan mengampuni dosa disekutukan dia dengan sesuatu apapun. Allah tidak akan mengampuninya. Dengarkan fakrah yang kedua, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain itu, ay selain syirik, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ayat ini berbicara tentang orang yang menghadap Allah Jalla wa'ala dengan dua dosa untuk melakukan atau membandingkan bahaya dosa syirik dan selainnya. Seseorang menghadap Allah Jalla wa'ala dengan dosa yang berbeda. Yang satu dengan dosa syirik kepada Allah Jalla wa'ala, belum bertaubat darinya. Yang kedua dengan dosa selain syirik, berjudi, minum khamar, barakallahu fikum, mencuri dan seterusnya. Hafizani wa hafizakumullah. Menghadap Allah Jalla subhanah belum bertaubat, Allah Jalla wa ala memisahkan kondisi kedua orang ini. Kondisi yang pertama, la yaghfiru, Allah sama sekali tidak membukakan peluang pengampunan baginya, ai langsung masuk ke dalam neraka wal iyadu billah. Adapun yang kedua, yang membawa dosa selain syirik kepada Allah Jalla wa ala, menghadap belum bertaubat daripadanya, itulah yang disebut tahta masyiatillahi. Dia berada di bawah kehendak Allah Jalla wa ala. Makna tahta masyiatillah, kalau Allah mengampuni dosa-dosa yang dilakukan, dia terbebas dari hukuman. Kalau Allah Jalla wa ala tidak mengampuninya, memasukkannya ke dalam neraka, lalu pada akhirnya Allah akan barakallahu fi memasukkannya ke dalam surga. Lihat perbandingannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayat ini ingin memberitahukan kepada kita tentang bahaya dosa menyekutukan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan muncul, bagaimana jikalau dosa yang dilakukan syirik ini adalah syirkul asghar, syirik kecil? Kayak misalnya ar-riya, ingin pamer di dalam berbuat, ingin pamer di dalam beramal, ingin mendapatkan sanjungan dan pujian, ingin memperoleh kedudukan dan posisi di mata manusia. Riya, barakallahu fi. Apakah masuk di dalam ayat ini? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala rajaha, merojihkan masuk di dalam ayat ini. Namun perbedaannya dengan syirik besar, syirik besar abadi di dalam neraka. Adapun syirkul asghar, la. Syirik kecil tidak abadi di dalam neraka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh beliau ingin memberitahukan bahwa tidak ada bahaya dosa yang paling besar atau dosa yang paling berbahaya di dalam hidup daripada dosa menyekutukan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh Al-Musannif rahimahullah, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-naru wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah memberitahukan hukumannya di akhirat. Apa hukumannya? Faqad harrama alaihi. Allah Jalla wa'ala mengharamkan atasnya surga. Allahu Akbar. Menunjukkan barakallahu fikum bahaya kesyirikan di dalam agama Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata. Allah Jalla wa'ala mengharamkan atasnya surga. Yang sekarang orang menganggapnya kecil, barakallahu fikum. Menganggapnya enteng dan remeh. Terlebih sekarang, ia batu akik yang terkenal, yang sedang laris dan manis di seluruh negeri kaum muslimin, apalagi di negeri kita Sumbawa. Subhanallah. Hatta kecil-kecil sampai santri-santri kita termakan ingin cari batu di kali, di mana, barakallahu fiik. Ya cuma ingin mainan ya, enggak ada. Rahimani wa rahimakumullah. Keyakinan barakallahu fiikum, orang menganggapnya ringan, enteng. Padahal ini merupakan segede-gedenya kesalahan di hadapan Allah. Kalau kita katakan zalim, sebesar-besar kezaliman di dalam hidup. Kalau dikatakan dosa, itu adalah dosa yang paling besar. Kalau dikatakan hukuman, hukuman yang paling besar yang pantas untuk didapatkan. Di akhirat Allah Jalla wa'ala memberitahukan akan hukumannya. Harrama alaihil jannah. Allah Azza wa Jalla mengharamkan atasnya, barakallahu fikum, surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan Allah Jalla wa Ala mengangkat akan adanya pertolongan terhadap orang tersebut. Kedua, Allah memfonis mereka-mereka inilah yang telah berbuat zalim. Wama lizzalimina min ansar. Allah menamakan dan memvonis mereka-mereka inilah yang telah melakukan kezaliman, kezaliman yang paling besar. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Allahu jalla wa ala sekali lagi di dalam ayat yang kedua ini memberitahukan kepada kita tentang hukuman kelak di akhirat terhadap siapapun yang membawa dosa kesyirikan. Harrama alaihil jannah. Man? Siapa yang mengharamkan? Mungkin kalau antum datang kepada mereka yang sedang melakukan kesyirikan dan kekufuran, membacakan ayat yang seperti ini, antum akan dituduh Wahabi ini. Antum dituduh Wahabi ini orang. Ayat yang antum bacakan itu kan ayat-ayat Wahabi ya. Selesai urusan. Iya, enggak diterima. Yang jelas ini Wahabi. Ayat yang dibacakan ayat-ayat Wahabi ya. Walaupun dia tahu kalau ini ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Mereka tuding ayatnya. Antum datang membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya yang dituding. Hadis ini kan hadis Wahabi ini. Iya. Kalau orang awam sudah barakallahu fikum dicekoki, diracuni bahwa kata-kata Wahabi ini adalah racun dalam agamanya, sudah hadis hadis Wahabi selesai. Bukan hadisnya kita. Ayat-ayatnya Wahabiyah. Sudah. Tidak usah disibukkan. Orangnya Wahabi. Selesai urusan barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tidak ada yang paling berbahaya di dalam hidup ini. Dan yang paling besar mencabut barokah di dalam hidup ini. Di seluruh negeri kaum muslimin. Dari dosa menyekutukan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Lalu, apakah yang namanya syirik itu hanya sebatas ibadatul asnam? Kalau antum lewat di Bali, antum melihat barakallahu fikum di sana sini, patung-patung berdiri, tidak ada yang gagah. Semuanya jelek. Ya mungkin ada yang... Tapi subhanallah ngeri-ngeri. Barakallahu fik. Biladul asnam. Apa cuma itu sebagai gambaran kesyirikan? Al-jawabulah. Coba baca firman Allah Jalla wa'ala dan penafsirannya. Afaro'aitumul lata wal'uzza wa manata thalithatal ukhra. Dijelaskan oleh ulama una. Ternyata penampilan kekufuran di masa yang silam, penampilan kesyirikan di masa yang silam, merupakan penampilan kesyirikan di masa sekarang ini. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Beliau mendatangkan contoh. Wa minhu az-zabhu li ghairillahi. Kaman yadbahu lil jinni au lil qabri. Beliau mendatangkan contoh. Yang banyak terjadi di saat itu. Barakallahu fi. Yaitu menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jal. Seperti menyembelih untuk jin-jin. Bertemu di tempat ini sering terjadi kecelakaan. Tambah lagi kecelakaan berikutnya. Ditambah lagi kecelakaan keberikutnya. Datanglah fatwa dari sang dukun. Kalau barakallahu fikum, tempat ini banyak penghuninya dan sedikit sesajennya. Karena sang dukun berfatwa, barakallahu fik, yang percayalah kepada dukun yang siap untuk melaksanakannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Melakukan korban, melakukan sembelihan padanya, berkorban untuk jin rahimani wa rahimakumullah. Atau barakallahu fikum adzabhu lil qabr. Dan ini banyak barakallahu fik di seluruh negeri kaum muslimin. Tidak ada yang terbebas daripadanya. Maka oleh karena itu, memulai dari akidah dan memulai dari tauhid di dalam dakwatu ilallahi azza wa jal, sesuatu yang paling utama dan yang paling kita kedepankan barakallahu fi, mencabut akar-akar kesyirikan. Bahkan baru kita sadar kalau kita dulu oleh kedua orang tua kita dididik di atas ini barakallahu fi. Bahkan baru kita sadar kalau kedua orang tua kita itu melakukan kesyirikan rahimani wa rahimakumullah. Keluarga-keluarga kita, tetangga-tetangga kampung kita banyak terjatuh di dalam kesyirikan kepada Allahu Jalla Subhanah. Sekali-kali pengetahuan yang kita peroleh dan dapatkan fadlum minallahi azza wa jal, sebuah karunia dari Allahu Jalla wa Ala. Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Karena kalau kita kembalikan kepada diri kita sendiri, ucapan al-Imam Ibnul Qayyim, man 'arafa haqiqata nafsihi 'alima annahu manba'u kulli su'in. Siapa yang mengerti tentang jati dirinya, dia akan mengetahui dan menemukan bahwa dirinya ini sumber segala kejelekan dan kerusakan. Kebaikan yang muncul barakallahu fi, yang muncul pada diri kita sendiri, itu adalah fadlum minallahi azza wa jal, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita jaga, karunia ini yang harus kita pertahankan. Jangan sampai kemudian awalnya terang benderang antara hak dan batil, tiba-tiba menjadi samar antara yang hak dan yang batil. Hukuman keberikutnya sudah tidak jelas lagi antara hak dan batil. Inilah yang sangat menakutkan barakallahu fikum di dalam hidup kita rahimani wa rahimakumullah. Karena karunia dari Allah, nikmat dari Allah, rahmat dari Allahu Jalla Subhanah, Allah memperkenalkan kita al-haq. Lalu kita beramal dengan al-haq dan kita mengajak orang lain kepada al-haq, dan dengannya pula kita menilai orang tua kita, diri kita, umminya kita, adik-adiknya kita, keluarga-keluarga kita. Kita nilai mereka dengan al-haq. Ini karunia dari Allahu Jalla wa'ala, nikmat dari Allahu Jalla wa'ala, rahmat dari Allahu Jalla Subhanah. Jangan sampai pemberinya mencabutnya barakallahu fi. Ma'asyiral ikhwah, beliau membawakan contoh adalah sesuatu yang banyak terjadi di masa beliau. Dan tentu terlalu panjang dan lebar kalau kita berbicara tentang anwa' asyirik. Fayakfina, cukup kita dengan isyarat beliau rahimani wa rahimakumullah, kejadian dan peristiwa yang terjadi di tengah kaum muslimin yang menyebabkan dia syirik kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-thani yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu alaihim kafara ijma'an. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allahu Jalla wa'ala ada perantara, menjadikan adanya perantara antara dirinya dengan Allah. Ya akhi, anak orang banyak berdosa, berkecimpung di dalam dosa. tidak pantaslah saya yang berlumuran dosa ini untuk kembali kepada Zat yang Maha Suci. Di sana ada orang yang soleh. Di sana waliyum min awliya illah. Di sana ada orang-orang yang dekat dari Allah Jalla Subhanah. Saya jadikan mereka-mereka ini sebagai wasaidku, sebagai perantaraku untuk menyampaikan hajat diriku yang berlumuran dengan dosa kepada Zat yang Maha Suci. Kenapa barakallahu fikum dia melakukan demikian? Karena adanya penanaman pengkiasan. Mengkiaskan antara menghadap Allah Jalla wa'ala sama dengan seseorang menghadap presiden. Sama dengan seseorang menghadap sang raja. Tidak mungkin engkau dari jauh kampungnya, petaninya berangkat ke Jakarta, bisa langsung ketemu dengan Pak Presiden. Mestikan melalui ajudannya. Nah, mereka menganggap ajudan-ajudannya Rabbuna Jalla Subhanahu, ini lo wali-wali ini, orang-orang soleh ini, yang dekat dengan Allah, menurut mereka barakallahu fik. Lalu mereka jadikan sebagai wasaid, perantara mereka dengan Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Kif yad'uhum. Dia berdoa kepada mereka. Wa yas'aluhum. Dan dia meminta kepada mereka. Memasrahkan semua urusan hidupnya. Melalui mereka-mereka yang soleh ini. Untuk menyampaikan hajatnya kepada Allahu Jalla Subhanahu. Beliau menyebutkan kafara ijma'an. Orang yang melakukan ini telah kufur barakallahu fikum ijma' ulama. Dia telah kafir kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Wasyaikh rahimahullahu ta'ala afrada, menghususkan barakallahu fikum, menyendirikan pembahasannya pada poin yang kedua. Sesungguhnya poin yang kedua ini telah masuk pada poin yang pertama. Kenapa? Likasrati wuku'i. Karena banyaknya terjadi barakallahu fikum di tengah kaum muslimin. Banyaknya terjadi. Mengangkat perantara-perantara. Rahimani wa rahimakumullah. Lah kalau perantara ini masih hidup. Barakallahu fikum. Tidak menutup kemungkinan dia mencari makan dari para pengikutnya. Dia mencari minum, meletakkan syarat-syarat. Anda ingin soleh, Anda ingin ini syaratnya barakallahu fik yang antum harus bawa. Maka inilah dia penjajahan yang paling besar di dalam hidup. Penjajahan barakallahu fik yang besar di dalam hidupnya kaum muslimin. Bukan harta bendanya saja yang dikeruk oleh kekufuran dan kesyirikan. Tetapi jiwanya dinodai dan dikotori. Sehingga tidak memiliki jiwa yang bisa hidup. Bisa berhubungan langsung dengan Allah Jalla Subhanahu. Semua peristiwa yang dialami. Baik dia sendiri. Atau berduaan. Atau bersama keluarganya. Tidak akan bisa lagi mengembalikan jiwanya kepada Allah Jalla Subhanahu. Inilah dia pengerusakan yang sangat hebat barakallahu fikum. Di saat bercokolnya kekufuran dan kesyirikan pada jiwa-jiwa kaum muslimin. Sudah tidak lagi memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk berhubungan suci antara dirinya dengan Allah Jalla wa'ala. Kotor barakallahu fi. Kemana dia berhubungan? Kepada siapa yang dia percayai di dalam hidup? Waliullah kata mereka. Orang-orang soleh rahimani wa rahimakumullah. Sehingga keterkaitan hidupnya dengan mereka-mereka ini lebih dari keterkaitan hidupnya dengan Allah Jalla wa'ala. Kalau engkau tanya, dari mana ini nikmat? Dia akan menjawab Allah. Lalu dari mana ini ujian dan cobaan? dia akan menjawab, Allah. Kemana semuanya ini akan kembali? Dia akan menjawab, Allah. Tetapi ketika mendapatkan ujian dan cobaan, nikmat dari Allah Jalla Subhanah, tidak sanggup untuk berhubungan dengan suci. Suci kepada Allah Jalla wa'ala. Dapat nikmat bernazar untuk kuburan ini. Bernazar barakallahu fikum untuk kiai ini, wali ini, dan seterusnya. Habis dijajah lahiriah dan batiniahnya dengan kesyirikan kepada Allah Jalla Subhanah. Siapa yang menang? Siapa yang bergembira melihat kenyataan demikian? Iblis laknatullah alaihi. Bergembira dan senang barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, syayatin memberikan rasa takut kepada junud tentara-tentaranya untuk kembali bertaubat kepada Allah Jalla Subhanah. Walhamdulillah. Allah Jalla wa'ala telah menggampangkan dan memudahkan. Mungkin kita dulu termasuk dalam barisan masyarakat yang melaksanakan maaf-maaf kekeliruan yang besar ini, kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Allah menyelamatkan kita. Allah Jalla Subhanah mengembalikan kita kepada jalannya barakallahu fi. Ma'asyiral ikhwah, menjadikan wasa'id perantara mereka ini sesungguhnya masuk di dalam pembatal yang pertama barakallahu fi. Ini juga yang menjadi alasan orang-orang jahiliyah di masa yang silam ingin menjadikan mereka sebagai perantara mendekatkan diri mereka kepada Allah. Kedua, mereka meminta kepadanya, mereka memasrahkan semua urusan kepadanya untuk memperoleh pembelaan kelak di sisi Allah Jalla wa'ala. Ay syafa'at. Alasan, dua alasan ini telah dikutip oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim. Dalam surat Zumar, Allah Jalla wa'ala berfirman ayat yang ketiga, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Orang-orang yang telah menjadikan selain Allah sebagai sesembahannya, menjadi aulianya yang dicintai, tempat mencari pembelaan dan perlindungan. Dengarkan alasan mereka-mereka, kaum jahiliyah yang diabadikan oleh Allah Jalla wa'ala, menjadi cermin buat ahlus sunnati wal jamaah, mengoreksi negeri, kampungnya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya. Kesamaan adakah antara orang yang melakukan kesyirikan di masa sekarang ini dengan orang yang melakukan kesyirikan di masa yang silam? Adakah kesamaannya? Kalau ada kesamaannya, apapun diberikan nama, nama itu tidak merubah hakikat. Apa saja diberikan gelar, istilah, nama barakallahu fi, berbedanya nama-nama ini tidak akan merubah hakikat kekufuran dan kesyirikan tersebut. Orang sekarang tidak mau dikatakan dia melakukan kesyirikan, memberikan bahasa yang lain. Ini kan tawassul kepada orang yang soleh. Ya, ini kan meminta syafaat. Ternyata sama apa yang dilakukan. Nama-nama yang diberikan di dalam warna kekufuran ini tidak akan merubah hakikat barakallahu fikum. Hakikat yang terjadi di masa yang silam, yaitu mereka tidak meyakini Lata dan Uzza itu bisa mencipta. La abada. Mereka tidak meyakini Lata dan Uzza itu memberikan rezeki, bisa menghidupkan, bisa mematikan. La barakallahu fi. Bahkan Allahu Jalla wa Ala bercerita, kalau mereka ditimpa di tengah lautan oleh gelombang yang dahsyat, apakah mereka memanggil, ya Lata, ya Uzza, agitni, agitni, bantu kami, tolong kami. La barakallahu fi. Yang mereka lakukan adalah meminta kepada Allah dengan mengikhlaskan diri-diri mereka. Namun Allahu Jalla wa'ala bercerita, setelah Allahu Jalla wa'ala menyelamatkan dia dari malapetaka lautan sampai kepada daratan, mereka kembali kufur kepada Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala barakallahu fi. Tapi sekarang ya ikhwan, antum bisa mengetahui tingkat tinggi kekufuran dan kesyirikan, melebihi kekufuran dan kesyirikan orang-orang di masa jahiliyah, di masa susahnya, di masa ngerinya barakallahu fi, malapetaka dahsyat yang menimpa, yang disebut ya Abdul Qadir Jailani agitni, agitni, ya Badawi agitni, semuanya bentuk kekufuran lebih daripada penampilan kekufuran di masa yang silam. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Kedua, orang-orang musyrik di masa yang silam, mereka menampilkan kekufuran dan kesyirikannya di masa senangnya, di masa malapetaka menimpa mereka, mereka mengembalikannya kepada Allah Jalla Subhanah. Tapi sekarang, di masa susahnya, di masa senangnya, ya kembalinya kepada para dukun, meminta ramalan hidup, mau menikah, mau membangun rumah, mau ini, mau itu, semuanya tidak akan lari lagi kepada Allah Jalla wa'ala. Mana hadapnya, hari kapan menikahnya, bulan apa, tidak itu. Calonnya dibawa kepada dukun. Ini calonnya akan mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Sementara dukun itu sendiri bodoh tentang nasibnya sendiri. Kok bisa meramal nasibnya orang lain? Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Oleh karena itu barakallahu fi. Maka bagaimanapun nama yang diberikan di masa sekarang ini, kan orang-orang hebat, ya, menelurkan istilah-istilah baru, jangan tertipu. Perbedaan nama-nama dan bermacam-macamnya nama tersebut tidak merubah hakikat dan tidak pula merubah hukum terhadap persoalan tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian barakallahu fi. Pembatal yang ketiga, man lam yukaffiril musyrikina au syakka fi kufrihim au sahaha mazhabahum kafara. Pembatal Islam yang ketiga, kita telah bertemu pembatal pertama dan pembatal yang kedua, banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin saudara kita barakallahu fi. Tugas kita ayuhad du'at ilallah, tugas barakallahu fikum ahlus sunnati wal jamaah ini adalah berat di belakang hari. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala, dengan usaha yang kita lakukan, belajar ilmu, belajar al-haq, mengamalkannya barakallahu fi, belajar akidah dan tauhid, belajar ahkam, hukum-hukum, bisa menjadi senjata buat kita ketika dituntut untuk bertarung bersama ahlul bida'i, yaitu ilmu, dan bisa menjadi lentera sebagai penerang dalam kegelapan hidup negeri yang kita berada di tengahnya, barakallahu fiik. Maka jikalau kita ikhlas di dalam mengkajinya, di dalam mendalaminya, mencari senjata ini, barakallahu fiik, dan mencari lentera, kita sendiri yang pertama kali akan memetiknya. Kedua, keluarga kita, barakallahu fiikum, dan tetangga-tetangga kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ketiga adalah menjadi pembatal keislaman, man lam yukaffiril musyrikin, seseorang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, tidak mau peduli dan tidak mau tahu, bahkan dia berusaha menghindar, mengelak untuk mengkafirkan orang yang jelas-jelas melakukan kekafiran dan kesyirikan, atau ragu-ragu fi kufrihim, dalam kekafiran mereka. Lebih dari itu, sahaha mazhabahum, membenarkan mazhab mereka. Ini lebih tinggi lagi tingkatnya. Membenarkan mazhab, barakallahu fikum, orang-orang kafir kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka dia telah kafir kepada Allah Jalla subhanahu. Persoalannya bukan enteng, barakallahu fikum. Mungkin ada orang yang mengatakan, ana walhamdulillah ma'indi syirik, wala asyraktu billah, walakin annas la ukafiruhum. Saya alhamdulillah tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, namun saya tidak mau mengkufurkan atau mengkafirkan orang-orang, barakallahu fi. Apa yang kita katakan kepada orang ini? Anta ma'arab tadi, Anda ini sesungguhnya tidak mengerti agama engkau, tidak mengenal tentang hakikat agamamu, barakallahu fi. Anda semestinya wajib mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah Jalla wa'ala, wajib memfonis orang musyrik yang dihukum musyrik oleh Allah Jalla subhanahu, dan wajib bagi engkau untuk berlepas diri daripada kesyirikan dan para pelaku syirik. Ini semestinya yang harus ada. Kalau Anda faham agama engkau, maka Anda akan mengkafirkan orang-orang yang dikatakan kafir dalam agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwah. Jadi ini adalah perkara yang sangat berbahaya sesungguhnya. Dan kita berjumpa juga dengan saudara-saudara kita yang mungkin dalam levelnya orang yang tinggi pendidikannya, orang yang barakallahu fikum dekat dengan agama Islam dibanding dengan yang lain, tetapi tidak mau mengkafirkan orang-orang yang melakukan kekafiran. Bahkan lebih daripada itu, lebih berbahaya lagi, membenarkan mazhab yang ada pada mereka. Ini lebih berbahaya lagi dari sekedar dia tidak mau mengkafirkan. Membenarkan mazhab orang-orang kafir kepada Allah Jalla wa'ala, itu lebih berbahaya dan lebih besar dibanding dengan hanya tidak mau mengkafirkan orang-orang kafir kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, rahiman wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang keempat, barakallahu fikum, ar-rabi yang keempat, mani'taqada anna ghaira hadyin nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadyihi. Siapa saja yang meyakini bahwa petunjuk selain petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna dari petunjuk beliau. Orang yang meyakini petunjuk bimbingan selain bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam lebih sempurna dari bimbingan beliau, atau hukum selain hukum Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik dari hukum beliau, seperti orang-orang yang mengedepankan hukum-hukum tagut atas hukumnya beliau alaihi salatu wassalam, fahuwa kafirun, maka dia adalah kafir kepada Allah jalla subhanah. Ringankan, barakallahu fikum, persoalannya dalam pandangan orang awam, tapi nilainya dalam pandangan din kita itu adalah besar, menyebabkan dia kufur kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Meyakini bahwa petunjuk bimbingan sang alim, sang ulama, sang kiai waliullah itu lebih utama dari bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keputusan dan hukum yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada hukum beliau, maka barakallahu fi, menyebabkan dia kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Misalu dhalik, seseorang yang meyakini berhukum dengan hukum selain Allah adalah amrun mubahun, boleh-boleh saja, maka ini termasuk keyakinan kufur di dalam agama Allah jalla wa'ala. Atau anggapan boleh berhukum dengan agama dan boleh berhukum dengan selain agama Allah, ini juga menyebabkan seseorang kufur kepada Allah jalla subhanah. Sekali lagi, barakallahu fi, seseorang yang meyakini bolehnya berhukum dengan hukum syariat dan selain syariat karena nilai tujuannya adalah menyelesaikan masalah, maka ini juga menyebabkan seseorang itu kufur kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka subhanallah, sikap menjadikan hukum tagut, hukum selain Allah jalla wa'ala, sama dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelesaikan persoalan semata, padahal ini merupakan ibadah kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Berhukum barakallahu fikum dengan hukum Allah jalla wa'ala itu merupakan ibadah minal ibadat, ibadah kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh seseorang bermain dengannya dengan keyakinan sama atau lebih lagi menganggap hukum selain hukum Allah jalla wa'ala lebih baik daripada hukum Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Dia kafir kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Disinilah letaknya barakallahu fikum terjatuhnya jihadiyin, takfiriyin ya ikhwan, yang tidak bisa membedakan, ya karena kejahilan. Cukuplah untuk mengerti diri-diri mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an, mereka tekun membaca Al-Qur'an, namun Al-Qur'an itu tidak sampai kepada tenggorokan mereka. Misalu dzalik. Contoh barakallahu fikum. Firman Allah Jalla wa'ala. Yang mereka jadikan syiar. Inil hukmu illa lillahi. Tidak ada hukum kecuali milik Allah Jalla subhanah. Ayat ini dijadikan untuk mengkafirkan Ali barakallahu fikum dan para pengikutnya. Muawiyah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inil hukmu illa lillahi. Fanduru barakallahu fikum. Mereka terjatuh dengan satu ayat di dalam Al-Quran. Terjatuh fatal kepada kehancuran yang sangat hebat. Kenapa? Padahal masih ada di tengah-tengah mereka ini para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Karena sepotong ayat yang menjadi syiarnya ini tidak difahami sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi yang masih hidup di tengah mereka. Mereka tersesat. Bahkan Allah Jalla wa'ala melalui san Nabi-Nya alaihi salatu wassalam memfonis mereka-mereka ini menjadi kilabun nar. Anjing-anjing neraka barakallahu fi. Satu ayat yang menjadi dijadikan oleh mereka lambang barakallahu fi. Tidak sanggup mereka untuk memahaminya. Disebabkan karena mereka tidak kembali kepada pemahaman para sahabat yang masih hidup di tengah mereka. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ditambah lagi dengan ayat yang semakna dengan itu. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Faulaika humul kafirun. Siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang tidak diturunkan oleh Allah, difonis secara menyeluruh, dia kafir kepada Allah Jalla Subhanah. Selesai urusan. Sudah tamat. Setelah ayat-ayat ini dijadikan sebagai ilmu dan rujukan, ayat-ayat Al-Quranul Karim ditindih dengan ayat-ayat jihad melawan hukum tagut dan para barakallahu fikum pembawa hukum tagut dan seterusnya. Itulah bahaya kejahilan barakallahu fi. Kita mengatakan mereka jahil, penampilannya jenggotan, subhanallah, pakai jubah, pakai ini, jahil. Kenapa kita mengatakan dia jahil? An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lah yang mengatakan yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Itulah bentuk kebodohan barakallahu fi. Rasulullah yang memfonis mereka-mereka inilah orang-orang bodoh barakallahu fi. Saya yakin mereka tidak akan mau dikatakan bodoh. Padahal Nabi kita sendiri yang menghukum mereka itu bodoh. Di antara mereka ada yang menghafal Al-Quran. Di antara mereka ada yang menghafal sekian juz. Al-Quran tidak pernah lepas dari lisannya. Al-Quran keluar. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mata-mata mereka, kita ini enggak punya harga sama sekali. Loh, kenapa barakallahu fikum? Antum bisa mengerti dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah kalian tidak akan menyamai ibadah mereka. Bacaan Al-Quran kalian, puasanya kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap di tengah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kita ini enggak punya arti barakallahu fikum di hadapan mereka. Tapi coba dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sadar, oh kaum yang disebutkan dulu, inilah dia barakallahu fi. Ya, namanya berbeda-beda, Jamaatul Jihad, Jamaatul Takfir, NII, Khilafatul, apalagi? Hah? Al-Khilafah. Khilafat mana? Dengan berbagai macam namanya. Ingat, kita sudah belajar. Nama-nama tersebut, berbedanya istilah dan nama serta lambang, tidak merubah hakikatnya. Hakikatnya adalah khawarij di masa yang silam. Barakallahu fikum. Agar jangan sampai kita tertipu, maka beliau menjelaskan terakhir terkait dengan permasalahan ini. Bagaimana jikalau yang terjatuh di dalam berhukum dengan selain hukum Allahu Jallal wa'ala, lihawa fi nafsihi, karena terbawa hawa nafsu yang ada pada dirinya, tidak meyakini adanya kesamaan, tidak, apalagi meyakini lebih baik hukum yang dibuat manusia dibanding hukum Allah, sama sekali tidak ada. Namun terbawa karena hawa nafsu yang ada pada dirinya, atau jahila bima anzalallah, atau dia jahil dengan apa yang diturunkan oleh Allahu Jalla wa'ala, bersamaan dia tetap yakin, tetap meyakini wajibnya berhukum dengan hukum Allah, itulah dia al-haq, maka orang tersebut telah melakukan kabirah min kabairid dunub. Orang itu telah melakukan dosa, dosa besar, duna kufrin, bukan atau di bawah kekufuran kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita sampai kepada poin yang keempat. Semoga kita telah menghafalnya, terlebih tullabul ilm. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum jami'an. Telah terdidik untuk menghafal nawaqidul Islam, dan kaum muslimin juga gampang untuk mengingatnya dan memahaminya. Beliau membahas 10 ini, saya ulangi karena terbanyak terjadinya. Dan yang kedua, perkara yang paling besar di dalam membatalkan al-Islam. Sesungguhnya banyak pembatal-pembatal keislaman, rahimani wa rahimakumullah. Dan insyaAllah kita langsungkan ba'dal maghrib. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa atalu.